Mitra bisnis, perda dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang bisa berdampak pada tidak kondusifnya iklim usaha terus saja bermunculan. Kali ini, Pemda Kalimantan Tengah mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap produk makanan dan minuman ditarik dari peredaran 2 bulan sebelum tanggal kadaluarsanya berakhir. Aturan ini jelas meresahkan sebagian pengusaha makanan dan minuman karena umumnya produsen sudah memajukan sendiri tanggal kadaluarsanya 2-3 bulan sebelum masa ketahanan produk tersebut habis. Aturan itu juga dianggap aneh karena sebetulnya hanya Badan POM yang berwenang menentukan hal tersebut. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan, Willy Sidarta. Pak Willy, bagaimana komentar Anda? Kalau sudah ada perda kan ada dasar hukumnya. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah peninjauan atas perda-perda yang sekarang berlaku. Mana yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak diimplementasikan, nah itu harus dibatalkan. Kalau enggak, kan ngambang kita sebagai pengusaha. Ini bisa ditiru daerah lain ya? Ya memang, bisa saja terjadi. Cuman masing-masing daerah kan berbeda-beda. Karena itu yang harus dilakukan ya mengevaluasi seluruh perda-perda. Dan saya pikir itu kan sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Saya baca ada berapa banyak perda yang dibatalkan. Nah, saya kira itu saja yang dilanjutkan. Dan dari pemerintah pusat saya nggak tahu siapa, mungkin harus ada tim evaluasi yang benar-benar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perda-perda yang berlaku sekarang ini. Perda bermasalah yang dikeluhkan dunia usaha sangat banyak, Pak. Sepertinya pemerintah terlambat mengantisipasinya ya? Saya pikir nggak ada kata terlambat. Mending terlambat daripada enggak gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau saya lihat sudah dilakukan evaluasi-evaluasi, cuman mungkin kurang serius. Jadi kalau lebih serius, pemerintah pusat itu melakukan evaluasi terhadap perda-perda supaya tidak ada benturan, kemudian juga tidak memberatkan pengusaha, sehingga mengurangi minat untuk investasi. Saya pikir itu yang harus dilakukan, keseriusan itu, dan mungkin timnya harus benar-benar tim yang solid gitu ya. Demikian Willy Sidarta dan saya Rizal Andika.